بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Kita lanjutkan kaitan dengan syubhat yang ketiga, mazhab ulama, mazhab-mazhab para ulama tentang ketika menyikapi hadis orang yang mewasiatkan membakar jasadnya bila dia sudah mati. Di dalam teks hadisnya yang dijadikan syubhat adalah kalimat wallahi la in qadara alayya rabbi, yang salah zahirnya demi Allah, seandainya Allah kuasa terhadap saya. Kalimat qadara ini, mazhab ulama kemarin yang pertama adalah bahwa orang ini memang ragu terhadap kudrah Allah untuk mengumpulkan jasad kalau sudah dibakar, ditabur abunya di mana-mana. Jadi orang ini jahil terhadap bagian daripada kudrah Allah, yaitu kudrah Allah terhadap sesuatu yang menurut dia adalah mustahil. Dan hal ini juga andai kata memang seperti itu, sebagaimana mazhab Ibnu Taimiyah, bahwa ini kaitan dengan masail khafiyah yang butuh penegakan hujjah. Kemudian mazhab kedua dari para ulama, atau takwil kedua dari para ulama, yang mana para ulama tidak melakukan takwil kecuali karena zahir bertentangan dengan makna yang baku. Karena takwil itu sesuatu yang buruk. Dan takwil tidak dilakukan kecuali saat darurat. Dan mereka tidak melakukan takwil kecuali karena zahir nas tersebut menurut mereka bertentangan dengan makna yang baku. Al-mazhabu tsani, mazhab yang kedua, alladzina zahabu ila anna qadara bima'na dayyaqa au qadha. Itu para ulama yang berpendapat bahwa makna qadara di dalam hadis wallahi la in qadara alayya rabbi, maksudnya bukan kuasa itu kan. Demi Allah, seandainya Allah, kan zahirnya seandainya Allah kuasa terhadap saya. Tapi mana di sini bukan kuasa, tapi dayyaqa. Demi Allah, seandainya Allah mempersempit saya. Menyudutkan saya. Au qadha, atau mana? Qadha, menetapkan. Demi Allah, seandainya Allah menetapkan ketentuan bagi saya. Wa qad dhahaba ha'ula'il ulama, para ulama tersebut telah berpendapat ila anna lafzata la in qadara alayya rabbi, dua kalimat la in qadara alayya rabbi hiya bima'na qada, itu bima'na qada, artinya la in qada alayya rabbi, seandainya Allah menetapkan hukuman terhadap saya, itu kan artinya fa yakunu ma'na la in qada alayya al'azaba, itu demi Allah, seandainya Allah qada menetapkan alayya terhadap diri saya al-azab, azab, la yu'azzibani, tentu Allah akan mengazab saya dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun. Itu mana qadara kalau diartikan qada. Au bima'na dayyaqa, atau makna dayyaqa, menyempitkan, mempersempit. Fayakunul makna, sehingga maknanya la in qadara alayya rabbi, mana la in dayyaqallahu alayya fa'adani wa huwa qadirun ala ayyidani la yu'azzibani. Demi Allah, seandainya Allah menyempitkan saya, tentu dia akan mengembalikan saya, membangkitkan saya, dan dia memang kuasa untuk membangkitkan, tentu Allah akan mengazab saya. Maksudnya dayyaqa di sini mempersempit, berarti memberikan sanksi gitu kan, dengan sebab perbuatan ini. Wa qad ihtajja ahlu hadzal madzhabi bi hujajin minha. Ulama yang berpendapat ini berhujjah dengan beberapa hujjah di antaranya. Pertama, ma indal Bukhari min hadisi Abi Sa'id al-Khudri. Riwayat tentang hadis ini yang ada dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Sa'id al-Khudri. Eh kalimatnya adalah wa in yaqdum 'alallahi yu'adzibhu. Seandainya orang tersebut datang terhadap Allah, tentu Allah akan mengazabnya. Tentu Allah akan mengazabnya. Artinya dia meyakini akan diazab. Terus yang kedua, amma akhraja muslimun fi sahihihi min hadis Abi Sa'id aidan fil qissah nafsiha, dalam kisah yang sama, fa inni lam abdahir indallahi khairan, sesungguhnya aku tidak menyimpan sedikit pun kebaikan di sisi Allah, wa innallaha yaqdiru alayya ayyu azibani, dan sesungguhnya Allah di sini apa, yaqdiru alayya, kuasa untuk mengazab saya. Berarti di sini orang tersebut yakin terhadap kudrat Allah akan mengazab dia walaupun jasadnya sudah ditabur di mana-mana. Wa qalu, para ulama itu mengatakan bi anna hadza amran ma'rufan fi lughatil Arab. Bahwa hal ini dikenal di dalam bahasa Arab, wa ayyiduhu zahirul Quran, dan didukung dengan zahir Al-Quran. Ai anna qadara bima ta'ti bi ma'na qada wa dayyaqa. Jadi wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Kan di sana dalam semua tafsir qadar artinya dayyaqa itu. Wa wajhu ihtijajihim bi hataini riwayataini, sisi berhujahnya mereka dengan dua riwayat ini tadi yang di atas, annahu laysa fihima, bahwa di dalam dua riwayat tersebut tidak ada ma yadullu ala ma ja'a fi zahiri riwayatil ukhra min anna ar-rajula kana syakkan fi qudratillah, bahwa di dalam dua riwayat tersebut tidak ada yang menunjukkan terhadap apa yang ditunjukkan oleh zahir riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa orang tersebut ragu terhadap qudrah Allah. Jadi dalam riwayat ini, dua riwayat ini, tidak ada satu indikasi yang menunjukkan orang tersebut ragu itu kan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain ada itu kan. Ini kan seandainya dia datang kepada Allah, Allah akan mengazabnya. Di sini katakan, saya tidak memiliki simpanan sedikit pun kebaikan di sisi Allah, dan sesungguhnya Allah kuasa untuk mengazab saya. Jadi didukung dengan riwayat ini juga dalam Al-Quran juga kalimat qadara bimana dayyaqa. Wa qad tarada Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah telah menyanggah alaman yata'awwalu qadara bimana dayyaqa, terhadap orang yang mentakwil kalimat qadara diartikan dengan dayyaqa. Maksudnya Ibnu Taimiyah sudah setuju itu kan. Dengan mengatakan apa? Dengan Ibnu Taimiyah sanggahannya apa? Bi annahu la asla li dzalika fi lughatil Arab, bahwa hal itu tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Hai suqala, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan qadara bi makna dayyaqa la asla lahu fi lughah. Qadara dengan makna dayyaqa tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Itu kata Ibnu Taimiyah. Wa qad ajaba ahlu hadzal qawli ala hadzal i'tirad, ulama yang memegang pendapat ini yang mengartikan qadara bima'na dayyaqa telah menjawab sanggahan Ibnu Taimiyah ini, bi anna nafiya an takuna qadara bima'na dayyaqa min lughatil Arab, bahwa penafian qadara bima'na dayyaqa itu ada dalam bahasa Arab, maksudnya sanggahan bahwa qadara bima'na dayyaqa itu tidak ada dalam bahasa Arab gitu kan, huwa mukhalifun lima ja'a an a'immatil lughah wa an a'immatit tabi'in, bahwa pernyataan tersebut, anggapan bahwa itu tidak ada dasar dalam bahasa Arab, menyelisihi apa yang ada dalam dari para ahli bahasa dan dari para tokoh tabi'in, bal huwa marwiyun an habril ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahkan qadara bimana dayyaqa ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Maksudnya anggapan Ibnu Taimiyah bahwa qadara Gimana doyako tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab, justru itu bertentangan dengan realita yang ada dari para imam bahasa, para imam tabi'in, bahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Sedangkan sahabat tabi'in, mereka adalah rujukan bahasa. Waqad naqala al-Qurtubi fi tafsirihi inda qawlihi ta'ala. Al-Qurtubi telah menukil dalam tafsirnya saat menafsirkan firman Allah, fadhanna allan naqdiru alaihi, tentang kisah Nabi Yunus. Wa zakara Sa'labi wa qala Atha wa Sa'id ibn Jubair wa katsirun minal ulama maknanya fadhanna allan nudayyiqa alaihi. Maka Yunus mengira bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Ini sebutan apa? Ini bukan ulama-ulama, Pak. Tabi'in kan. Mengartikan qadara maknanya apa? Dayyaqa. Berarti kan tidak benar pernyataan di Ibnu Taimiyah bahwa itu tidak ada dasar dalam bahasa Arab. Qala al-Hasan huwa min qawlihi ta'ala. Al-Hasan mengatakan huwa makna ini sejalan dengan, maksudnya diambil dari firman Allah Ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kan di sini yaqdir artinya apa? Mempersempit kan. Allah membentangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah mempersempitnya. Kan ada dalam Al-Quran kan. Ay yudayyik. Itu Allah mempersempitnya. Wa qawlihi. Dan juga dalam firmannya, wa man kudiru alaihi rizquh. Kan di sini dan barang siapa yang rizkinya dipersempit, ini kan dalam Al-Qur'an bukan dalam ucapan orang Arab biasa kan dalam Al-Qur'an. Qultu wa hadzal asbah bi qauli Sa'id wal Hasan. Saya katakan wa hadza dan ini al asbah yang lebih serupa, lebih persis dengan ucapan Sa'id dan Al Hasan. Wa qadara wa qudira wa qadara wa qutira bima'na ay dayyaqa. Qadara atau qudira, qatara atau qutira, maknanya adalah satu makna itu dayyaqa. Itu tersempit. Wa huwa qawlu Ibnu Abbas fi ma dzakarahu al-Mawardi wal Mahdawi. Ini adalah ucapan Ibnu Abbas sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi dan Al-Mahdawi. Wa qil, dan ada mengatakan huwa minal qadari, termasuk ia diambil dari qadar, maksudnya bukan dari apa makna dayyaqa tapi dari qadar allazi huwa al-qada wal hukmu, yang maknanya adalah putusan dan ketentuan. Ay fa dhanna allan naqdiya alaihi bil uqubah, itu maknanya, makna yang kaitan dengan Nabi Yunus ini. Maka Yunus mengira bahwa kami tidak akan menetapkan azab baginya. Ini qadara bimana qada itu. Qalahu Qatada wa Mujahid wal Qara. Ma'khudun minal qadri wa huwa al-hukmu. Minal qadar wa huwa al-hukmu, diambil dari kalimat qadar itu kan. Yang mana ia adalah ketentuan. Jadi maksudnya pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa qadara bimana dayyaqa itu tidak ada dasar dalam bahasa Arab, itu justru apa? Bertentangan dengan apa yang ditegaskan dalam bahasa Arab, bahkan dari para imam bahasa Arab. Faqala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan wa dzahaba jumhurul ulama, jumhur ulama berpendapat anna ma'naha wa ma'na, ini yang kaitan dengan surat Nabi Yunus, fadhanna allan naqdiru alaihi, maknanya adalah fadhanna allan nudayyiqa alaihi. Ia mengira bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Wa qawlihi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah membentangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkannya. Ay yudayyiq. Wa minhu qawluhu, dan di antaranya firman Allah, wa man qudira alaihi rizquhu. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya. Yuqal, وَقَدَرَ وَقُدِرَ وَقَتَرَ وَقُتِرُ أَيْ ضَيِّقَ وَقِيلَ dan ada yang mengatakan وَهُوَ مِنَ الْقَدَرْ أَلَّذِي هُوَ الْقَضَى وَالْحُكْمُ أَيْ فَظَنَّ ada yang mengatakan makna qadara ini adalah الْقَضَى الْحُكْمُ sehingga makna firman Allah فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ ini فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِيَ عَلَيْهِ بِالْعُقُوبَةِ ia mengira bahwa kami tidak akan menetapkan hukuman baginya. Qalahu Qatadah wa Mujahid wa ikhtarahu al-Farra wa Az-Zajjaj dikatakan oleh Qatadah Mujahid dan dipilih oleh Al-Farra dan Az-Zajjaj ma'khudhun minal qadar wa huwa al-hukmu duna al-qudrati wal istita'ah diambil dari kalimat al-qadar yang maknanya hukum bukan dari kalimat kudrah dan istita'ah. Jadi kalimat fazanna 'ala naqdira ini masdarnya adalah qadar bukan qudrah gitu kan. Kalau qadar ketentuan, kalau qudrah adalah kemampuan. Wa qad ikhtara hadzal qawla Ibnu Jarir rahimahullah haitsu qala pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir karena beliau mengatakan wa aula hadzihi al-aqwal fi ta'wil dzalika indi bis-shawab dan pendapat yang paling lebih yang paling mendekati kebenaran dalam takwil ini menurut saya adalah qaulu man qala pendapat orang yang mengatakan ana bihi Allah memaksudkan dengannya fazanna yunus allannahbisahu wa nudayyiqu alaihi yunus mengira bahwa kami tidak akan menahannya dan tidak akan mempersempitnya. Jadi maksudnya ini ingin menetapkan bahwa qadara itu bimana apa dayyaqa itu kan itu dalam Al-Qur'an dalam pernyataan para imam bahasa. Jadi pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut tidak benar. Wa bihadza ta'lamu anna qadara ta'ti fi lughatil Arab bimana dayyaqa. Dan dengan ini kau mengetahui bahwa qadara itu datang dalam bahasa Arab dengan makna dayyaqa. Sama nukil an ahli lughah sebagaimana yang dinukil daripada ahli bahasa wa jumhurul ulama dan jumhurul ulama minat tabi'in wa ghairihim di kalangan tabi'in dan yang lainnya. Jadi maksudnya pernyataan Ibnu Taimiyah sudah tersanggahkan. Wa kadzalika dan begitu juga i'taradul imamu Ibnu Hazm rahimahullah Imam Ibnu Hazm juga menyanggah pernyataan wa qadara bimana dayyaqa bi annahu law sulima lahu anna qadara bima'na dayyaqa bahwa seandainya diterima ya, maksud pernyataan mereka bahwa qadara itu bima'na dayyaqa kata Ibnu Hazm lam yakun fi amrihi bitahriki wa zarri ba'da mautihi fa'idatun tentu dalam perintah dia untuk membakar dan menaburkan jasadnya setelah dia mati itu tentu tidak ada faedahnya itu. Jadi kata Ibnu Hazm kalau seandainya memang kita terima qadara bimana dayyaqa tentu dalam perintah dia untuk membakar jasad dan menaburkan di mana-mana itu tidak ada faedahnya dalam perintah tersebut. Faqala rahimahullah di mana beliau mengatakan waqad qala ba'du man yuharrikul kalima an mawadhihi dan sebagian orang yang memalingkan ucapan dari tempatnya telah mengatakan anna ma'na la in qadarallahu alayya innama huwa la in dayyaqallahu alayya makna la in qadarallahu alayya maknanya adalah seandainya Allah mempersempit saya kama qala ta'ala wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Ibnu Hazm biasa kalau beliau dalam diskusi kalimatnya apa bikin panas kan kalimat menyebut orang yang apa memalingkan ucapan dari yang sebenarnya ini kan. Qala Abu Muhammad mengatakan maksudnya Ibnu Hazm wa hadza ta'wilun batilun ini ta'wil yang batil la yumkinu yang tidak mungkin li annahu kana yakunu ma'nahu hina idzin karena maknanya kalau begitu adalah la in dayyaqallahu alayya la yudayyiqanna alayya seandainya Allah mempersempit saya tentu Allah akan mempersempit saya kata Ibnu Hazm kalau makna kalau diartikan qadara dengan dayyaqa berarti mana seperti itu. Wa aidan dan juga falau kana hadza lama kana li amrihi bi an yuharriqa bi'an yuharraqa wa yuzarra maduhu ma'nan. Dan seandainya memang seperti itu, seandainya makna qadarab adalah makna dayaq, tentu tidak ada makna pada perintah dia untuk membakar dan menabur debunya itu. Tidak ada faedahnya. Karena kalau dia yakin Allah akan mengumpulkannya, berarti enggak ada faedahnya gitu kan. Karena sama-sama aja dikubur biasa dengan dibakar juga. Karena pasti dibangkitkan, gitu kan, kata Ibnu Hazm. Enggak ada faedahnya. Wa la syakka fi annahu innama amarahu bidzalika liyafrita min azabillahi ta'ala. Dan tidak ragu bahwa dia memerintahkan hal itu tujuannya apa? Supaya bisa lepas dari azab Allah. Jadi kalau seandainya dia meyakini bahwa kalau dibakar jasadnya dan ditabur di mana-mana tetap Allah akan mengazabnya, tentu tidak ada faedah dalam perintah dia untuk membakar dan menabur jasadnya. Padahal tujuan dia membakar dan menabur jasadnya itu supaya lepas daripada azab Allah. Nah, kalau diartikan qadara dayyaqa adalah tidak ada faedahnya. Wa qad ajaba ashabu hadzal madhhabi an hadzal i'tirad. Pemilik mazhab ini telah menjawab sanggahan ini bi annahu fa'ala dzalika bi nafsihi izra'an laha wa tahqiran wa ghadaban 'alaiha li israfiha fil isyan. Bahwa dia melakukan hal itu, maksudnya melakukan perintah untuk membakar dan menabur jasadnya dalam rangka apa? Izra'an laha, dalam rangka menghinakan dirinya. Wa tahqiran wa ghadaban 'alaiha, dalam rangka menghinakan merendahkan dirinya dan marah terhadap dirinya. Kenapa? Li israfi hafil isyan. Karena dirinya selalu banyak maksiat. Jadi dia melakukan itu, yakin Allah akan mengazabnya. Dia saking marah sama dirinya, disuruh jasadnya akan dibakar dan ditabur di mana-mana. Itu kemungkinan pertama. Aw qad yakunu dzalika jaizan fi syar'ihim tashihan wa tatimmatan litaubah. Atau bisa jadi hal itu boleh dalam syariat mereka, syariat orang-orang terdahulu, dalam rangka pembenaran dan penyempurnaan taubat. Maksudnya orang ini dalam rangka penyempurnaan taubat. Maksudnya andai kata itu boleh dalam syariat mereka. Wa qala al-Hafiz Ibnu Abi Jamrah mujiban an hadzal i'tirad biqoulihi al-Hafiz Ibnu Abi Jamrah, berkata saya menjawab sanggahan ini dengan ucapannya biqoulihi qala Ibnu Abi Jamrah kana ar-rajulu mu'minan. Si pria yang berwasiat itu adalah orang mukmin, artinya orang bertauhid. Li'annahu qad ayqana bil hisabi, karena dia telah meyakini akan dihisab. Wa anna sayyi'ati yu'aqabu 'alaiha, dan bahwa dosa itu akan diberikan sanksi. Wa amma ma awsa bihi, dan apa adapun apa yang dia wasiatkan, fala'allahu kana jaizan fi syar'ihim, mungkin bisa saja itu boleh dalam syariat mereka. Litashhihi taubati, untuk menyempurnakan keabsahan taubat. Faqad sabata fi syar'i bani Israil qadluhum anfusahum lisihhati taubah. Di mana telah sabit dalam syariat Bani Israel apa? Membunuh diri mereka sendiri untuk keabsahan taubat. Jadi maksudnya orang tersebut, orang yang bertauhid, yakin akan dihisab dan yakin bahwa keburukan yang dia lakukan akan diberikan sanksi, maka dia melakukan itu dalam rangka merendahkan dirinya sendiri, menghinakan diri sendiri, dan wasiat yang dia lakukan itu bisa jadi sebagai syariat dalam ajaran Nabi mereka, bahwa orang melakukan itu dalam rangka menyempurnakan taubatnya. Wa yaqul qadhi Iyad rahimahullah hakiyan anil imam Ibn Jarir wa ghairihi min ahli ilmi. Al-Qadhi Iyad berkata, saya menghikayatkan dari Ibnu Jarir dan ulama lainnya, fi ijabatihim amma fi hadzal hadis, dalam jawaban mereka tentang iskal yang ada dalam hadis ini, min tahriki rajuli nafsi, berupa si pria membakar, berwasiat untuk dibakar jasadnya. wa yakunu, kata al-qadiyat, wa yakunu ma fa'alahu binafsihi izra'an 'alaiha wa ghadaban li isyaniha. Dan apa yang dia lakukan itu, dan apa yang dia lakukan terhadap dirinya itu adalah dalam rangka izra'an 'alaiha. Penghinaan terhadap dirinya dan marah terhadap kemaksiatannya. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi mengatakan wa qila, dan ada yang mengatakan inna ma wasfa bidzalika, dia mewasiatkan hal itu hanyalah tahqiran li nafsihi, dalam rangka menghinakan dirinya, wa uqubatan laha li isyaniha, dan dalam rangka memberikan sanksi kepada dirinya karena maksiatnya, wa israfiha, dan karena berlebih-lebihan dalam dosanya. Roja'a ayyarhamahullahu ta'ala, dengan harapan Allah merahmati dirinya. Fatahassala min ajwibati ha'ula'il ulama, maka terbuktilah kesimpulan dari jawaban para ulama tersebut, annar rajula fa'ala zalikal fi'la, bahwa si pria melakukan perbuatan itu liyukaffira bihi amma qasara bihi fi jambillah, untuk menebus apa yang dia taksir, teledor dalam menunaikan hak Allah. Jadi dia membakar jasadnya itu supaya dalam rangka kesempurnaan tobat, supaya bisa menutup kekeliruan atau kekurangan yang dia tunaikan dalam menunaikan hak Allah. Waqad ja'a fi riwayatin, dalam satu riwayat telah ada kalimat lam yabta'ir, bermakna lam yadakhir amalan salihan, tidak menyimpan amal saleh, tidak memiliki tabungan amal saleh. Taubatan minhu ilallahi wa inabatan ilaihi, dalam rangka taubat darinya kepada Allah dan kembali kepada Allah. Faghafarallahu lahu, maka Allah mengampuninya. Walam yab'a zalika zannan minhu anna allaha ghairu qadirin ala jam'ihi wa i'adatihi, dan dia tidak melakukan hal tersebut karena dugaan bahwa Allah tidak mampu untuk mengembalikan, untuk mengumpulkan dan mengembalikannya. Ini kaitan dengan mazhab kedua. Jadi mazhab ketika suatu hadis atau nas, kenapa ulama umpamanya banyak melakukan takwil dalam nas tertentu, dan biasanya takwilnya banyak, itu sebenarnya intinya bahwa mereka memandang bahwa zahirnya tidak mungkin. Karena takwil itu dilakukan ketika darurat dan tercela, makanya dilakukan hanya darurat. Ini makna yang kedua, tafsir yang kedua, wa qadara maknanya dayyaqa. Seandainya Allah mempersempit saya, tentu Allah akan mengazab saya. Atau bimana qada, seandainya Allah menetapkan hukuman bagi saya, tentu Allah akan mengazab dengan azab yang tidak ditimpakan kepada seorang pun. Selanjutnya al-mazhabus salis, mazhab yang ketiga, anna hadza min babi mazdi syakki bil yakin, wa ini dalam rangka mencampur keraguan dengan keyakinan. Uslub dalam bahasa Arab adalah mazdi syakki bil yakin, mencampurkan keraguan dengan keyakinan. Zahaba man qala bi hadzal qawli min ahli ilmi, ulama yang berpendapat semacam ini mengatakan ila anna rajula lam yashukka fi qudratillahi ta'ala, bahwa pria tersebut tidak ragu perihal kudrat Allah ta'ala. Wa inna masta'mala usluban minal asali bisailati fi lughatil arab, akan tapi dia menggunakan metode uslub dari sekian uslub-uslub yang boleh dalam bahasa Arab. Wahwa mazusyakki bil yakin, itu mencampurkan keraguan dengan keyakinan. Di makna, maknanya apa? Iha mustami'i asyakka, memberikan image kepada si pendengar bahwa dia itu ragu, lil wusul ilal haqiqati, supaya mencapai kepada keyakinan. Ma'akaunihi, padahal dia itu muqinan fil haqiqati, pada hakikatnya dia itu yakin walaysa syakkan. Kayak gini aja, orang yakin di atas kebenaran kan, Tapi si lawannya ini masih apa? Masih apa? Masih apa? Susah gitu kan? Ya, tunggu aja. Nanti siapa yang lebih, yang benar itu saya atau bapak? Gitu kan? Padahal kan sebenarnya yakin. Tapi ini kan seolah-olah siapa yang benar itu apa bapak atau saya gitu kan? Kan itu namanya mencampurkan keraguan dengan keyakinan, padahal tujuan adalah yakin yang benar itu adalah kami gitu kan. Itu kan uslub dalam bahasa kita juga suka dipakai gitu kan. Naqala mithla hadza al-Qadhi Iyad rahimahullah. Al-Qadhi Iyad juga menukil hal semacam ini. Wa qala Thaifatun, kata al-Qadhi Iyad, sekelompok ulama mengatakan hadza min majazi kalamil Arabi. Ini termasuk majaz bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab. Wa badi istimaliha, dan keindahan penggunaannya. Musammunahu mazdasyakki bil yaqin, yang mereka namakan sebagai mazdasyakki bil yaqin, mencampurkan keraguan dengan keyakinan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa inna aw iyyakum la'ala hudan, apakah kami atau kalian yang di atas petunjuk itu? Padahal yakin, kami yang di atas petunjuk itu. Biasanya itu dihadapkan kepada orang yang apa? Yang membangkang. Fasuratuhu suratu syakin. Gambarannya, gambaran keraguan wal murad bihi al-yakin. Tapi yang dimaksudkan adalah yakin. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi mengatakan, qala ta'ifatun. Hadza min majazi kalamil Arabi wa badi istimaliha yusammunahu mazdasyakki bil yaqin wa qawlihi ta'ala wa inna aw iyyakum la'ala hudan wa suratuhu suratu syakkin wal muradu bihi al yaqin. Ini hampir sama. Jadi maksudnya orang tersebut ketika seandainya Allah kuasa membangkitkan saya, padahal dia yakin Allah kuasa itu. Terus mazhab yang keempat, al-mazhabur Rabi. Nah, ini sudah bertentangan juga dengan sebelumnya. An-narrajul kana fi zamani fatratin. Bahwa si pria itu berada hidup di zaman fatrah. Zahaba man qala bihadzal qawli min ahli ilmi. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan, berpendapat ila anna rajula kana fi zamani fatratin, wa orang tersebut ada di zaman fatrah, yaktafi fihi bi mujarradi tauhid, yang mana bisa mencukupkan diri dengan sekedar tauhid. Qala Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah wa qila kana hadza fi zamani fatrati, dia mengatakan ini di zaman fatrah, wa haitsu yanfa'u mujarradi tauhid, di mana sekedar tauhid bermanfaat. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala ta'ifatun kana hadha ar-rajulu fi zamani fatratin hina yanfa'u mujarradu tauhid. Orang ini di zaman fatrah saat manfaat sekedar tauhid. Wa qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, annahu kana musbitan lis-sani. Orang ini menetapkan Allah sang pencipta. Wa kana fi zamani fatrati, dan dia berada di zaman fatrah, falam tablughu syara'itul iman, di mana belum sampai kepada dia apa syariat-syariat keimanan. Jadi maksudnya yang dilakukan oleh orang ini ternyata bukan kaitan dengan tauhid atau syirik, tapi apa, kaitan dengan syariat itu kan. Nah, sedangkan orang ini hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah, kalau orang tidak tahu syariat, diuzur selagi dia punya tauhid. Bagaimana yang ada dalam orang-orang jahiliyah yang mereka bertauhid tapi tidak tahu syariat. Lagi al-mazhabul khamis, mazhab yang kelima, zahaba wa zahaba ta'ifatun min ahli al-ilmi ila annahu rubbama kana fi syar'ihim jawazul afwi anil kafir bihilafi syar'ina. Sebagian ulama berpendapat bahwa bisa jadi di dalam syariat mereka boleh memaafkan dari orang, memaafkan orang kafir. Berbeda dengan syariat kita. Maksudnya pendapat yang kelima ini berpendapat bahwa orang tersebut kafir, itu kan. Orang tersebut memang melakukan kekafiran, cuma bisa jadi dalam syariat mereka orang kafir bisa dimaafkan. Tapi apa pendapat ini apa? Lemah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala Thaibatun yajuzu, bisa boleh atau bisa jadi annahu kana fi zamani syar'ihim fihi jawazul 'afwi 'anil kafir. Wa di zaman syariat mereka ada syariat bolehnya memaafkan orang kafir bi khilafi syar'ina. Berbeda dengan syariat kita. Wa dzalika min mujawwizatil 'uqul 'inda ahli sunnah. Dan itu termasuk hal-hal yang menurut akal boleh-boleh saja, menurut akal sunnah. Jadi secara akal boleh saja gitu kan. Tapi apa secara syariat ada atau tidak itu kan masalah lain. Wa innama mana'nahu fi syar'ina bi syar'i. Namun di dalam syariat kita hal tersebut maksudnya dimaafkannya orang kafir oleh Allah adalah hal yang tercegah dengan syariat kita. Bahwa qawlu ta'ala innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sungguh Allah tidak mengampuni penyebutan terhadapnya. Wa ghadzalika min al-adillah, dan dalil-dalil yang lainnya wallahu alam. Maknanya secara akal boleh saja Allah memaafkan orang kafir. Secara akal, tapi secara syariat Allah memang tidak memaafkan. Wa qad istab'ada al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah hadzal qaula haitsu yaqul. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menganggap pendapat ini sangat jauh, maksudnya apa? Tidak mungkin itu kan kebenaran pendapat semacam ini. Haitsu yaqul, di mana beliau mengatakan wa ab'adul aqwali, dan pendapat yang paling jauh dari kebenaran adalah qaulu man qala, pendapat orang yang mengatakan innahu kana fi syar'ihim jawazul maghfirati lil kafir, bahwa di dalam syariat mereka bolehnya Allah mengampuni orang kafir. Jadi kata Ibnu Hajar, pendapatnya pendapat yang paling jauh dari kebenaran. Ini adalah di antara takwil-takwil para ulama terhadap hadis ini. Yang tadi yang di antaranya qadara bimana bayaqo atau qadho. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa itu apa penggunaan bahasa Arab mazd syakki bil yakin. Ada mengatakan juga ini orang zaman Bapak saat tauhid saja cukup, dan ada mengatakan juga ini bahwa dalam syariat mereka bisa jadi bolehnya diampuni, bolehnya Allah mengampuni orang kafir. Misalnya kita lanjutkan pendapat-pendapat yang lainnya berkaitan dengan hadis kisah orang yang berwasiat untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.